A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Kemudian tidak lupa pula berdoa, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikan pula kesempatan untuk dapat mengamalkannya. Allahumma akhlisna fi kulli amal. Ya Allah, berikanlah keikhlasan dalam setiap amalan. La hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan daripada-Mu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat kembali meneruskan pengajian 30 perkara penting yang kedua untuk tahun yang kedua, tajuk yang ke-6. Tajuk yang ke-6 adalah yang berkaitan dengan nikmat dan azab kubur. Yang semalam yang ke-5 yaitu yang berkaitan dengan kematian, bersiap sedia menghadapi kematian. Sekarang pula berkaitan dengan azab kubur atau nikmat kubur. Manusia akan mendapatkan salah satu daripada dua keadaan di dalam kubur. Sama ada akan mendapatkan nikmat atau akan mendapatkan azab. Perkara tentang keadaan dalam kubur disebutkan dalam ayat-ayat Al-Quran dan juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara ayat yang menjelaskan tentang nikmat dan azab kubur dalam Al-Quran adalah ayat yang terdapat dalam surah Ibrahim, ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. الله berfirman, يُثَبِّتُ اللَّهُ, Allah mengukuhkan atau menguatkan, الَّذِينَ آمَنُوا, orang-orang yang beriman, بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ, dengan perkataan yang kukuh, yang kuat, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat, wa yudhillullah, dan Allah menyesatkan, az-zalimina, orang-orang yang zalim, wa yaf'alullahu, dan Allah melakukan, ma yasha, apa-apa yang dia kehendaki. Surah Ibrahim ayat 23. Kita ulang lagi ayat ini. Allah mengukuhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kukuh dalam kehidupan di dunia dan dalam kehidupan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. dan melakukan dan Allah melakukan apa-apa yang Dia kehendaki. Ayat ini apabila kita lihat daripada terjemahannya nampak umum. Namun apabila kita melihatnya daripada tafsir para ulama, maka ramai dari kalangan ahli tafsir menetapkan ayat ini adalah ayat tentang nikmat dan azab kubur. Disebabkan kerana ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya ayat ini adalah berkaitan dengan azab kubur. Yang mana yang berkaitan dengan azab kubur? Yang berkaitan dengan azab kubur adalah Allah mengukuhkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kukuh. Perkataan yang kukuh yang dimaksudkan adalah perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Perkataan tersebut apabila dikatakan oleh mayat di dalam kubur, maka ia akan mendapatkan nikmat kubur. Tetapi apabila tidak dapat mengatakannya, karena Allah tidak mengukuhkannya dengan perkataan tersebut, maka ia akan mendapatkan azab kubur. Apa sebab? Sebab dalam hadis Rasulullah SAW, apabila mayat dimasukkan ke dalam kubur, kemudian disimpan, dan penghantar-penghantar pulang kembali ke rumah, mayat ditinggalkan di lahat, maka akan datang malaikat mungkar dan nakir ke dalam kubur. Nanti kita akan baca hadis Nabi yang panjang. Malaikat tersebut akan bertanya, siapa Tuhanmu? Apa dia boleh menjawab? Apabila dia boleh menjawab, Tuhanku adalah Allah, aku mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, maka ada petanda bahwasanya ia akan mendapatkan nikmat kubur. Karena itu baru satu pertanyaan. Pertanyaan berikutnya akan ditanyakan pula, bagaimana tentang lelaki ini? Lelaki yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dijawab bahwasanya lelaki tersebut, karena diberitahukan kepadanya tentang lelaki tersebut yang dimaksudkan adalah Rasulullah, apabila ia menjawab bahwasanya dia adalah Rasulullah, utusan Allah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ia adalah petanda akan mendapatkan nikmat kubur. Kemudian pertanyaan tentang kitab suci. Kemudian apabila telah berjaya menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat, maka akan dilapangkanlah kuburnya sejauh mata memandang, dan akan diberikan cahaya, maka terang benderanglah ia di dalam kubur, maka ia mendapatkan nikmat-nikmat kubur. Selanjutnya, nanti kita akan baca hadisnya dengan terperinci. Akan dipakaikan kepadanya pakaian daripada surga, dan ia akan diberikan rezeki daripada surga. Kemudian selepas itu dia akan diperintahkan untuk bersenang lenang di dalam kubur, dan kubur itu baginya kebun daripada kebun-kebun surga. Kemudian ia juga diseru untuk istirahat. Istirahatlah kamu atau tidurlah kamu. Kemudian ia pun berehat, dan barulah ia bangun selepas nanti dunia diciptakan kembali dengan angkakala kedua. Akhirnya sepanjang masa di alam barzah, dia tidak merasakan penderitaan apa-apa. Dia merasa dikebun daripada kebun-kebun surga, dan itu adalah nikmat kubur. Kebun daripada kebun-kebun surga, belum lagi masuk surga, tapi ia bagaikan dikebun daripada kebun-kebun surga, dan itu adalah nikmat kubur. Adapun sebaliknya, Orang yang tidak Allah kukuhkan dengan perkataan yang kukuh, ketika ditanya siapa Tuhanmu, ia tidak boleh menjawab. Siapa lelaki ini, dia tidak boleh menjawab. Apa kitab sucimu, dia tidak boleh menjawab. Karena Allah tidak berikan kepadanya petunjuk untuk menjawabnya. Wa yudhillullahu zalimin. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, sehingga ia tidak boleh menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Maka malaikat pun akan memukulnya. Dan apabila malaikat memukulnya, bunyi pukulan itu pun keras. Dan ia pula berteriak keras. Semua makhluk mendengarnya, kecuali manusia dan jin. Semua makhluk, malaikat yang ada di langit, mendengarkan bunyi pukulan tersebut. Dan sediakan mayat di dalam kubur. Bahkan haiwan-haiwan yang ada di muka bumi pun, ayam, apa saja haiwan yang melata di muka bumi, mendengar teriakan atau bunyi pukulan malaikat yang memukul mayat yang malang itu. Hujung ayat, wa yaqdullahu ma yasha, dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Nak kukuhkan seseorang atau tak nak kukuhkan seseorang? Nak kukuhkan dengan perkataan yang kukuh, boleh menjawab pertanyaan malaikat. Atau tidak mengkukuhkannya, tidak memberitahukan jawaban kepadanya, sehingga ia tidak boleh menjawab, maka ia akan dianggap. Melalui ayat ini, maka ulama tafsir, Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, ini dua ulama tafsir paling utama. Apalagi ayat ini adalah ayat berkaitan dengan azab kubur. Apabila berkaitan dengan azab kubur atau nikmat kubur, yang berkaitan dengan kubur ialah perkara yang tersembunyi. Maka perkara yang tersembunyi hanya dapat dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh ulama tafsir. Manusia biasa tak akan mungkin mampu menjelaskannya. Maka mereka berdua, iaitu Imam At-Tawari dan Imam Ibnu Katsir, meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan azab kubur. Karena ayat ini adalah ayat yang berkaitan dengan nikmat atau azab kubur. Bahkan Imam Ibnu Katsir memberikan isyarat benar, bahwasanya Imam Al-Baihaqi, salah seorang ulama hadis yang terkenal, mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan azab kubur dalam satu kitab, namanya kitab Isbatu Azabil Qabri. Dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah yang menetapkan tentang azab kubur. Jadi ayat ini kita pilih untuk menjelaskan tentang nikmat dan azab kubur, karena ayat ini di dalamnya menjelaskan tentang nikmat dan azab kubur, meskipun nampak tidak secara khusus, tetapi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan ayat ini. Karena tafsir boleh tafsir dengan ayat Al-Quran yang lainnya, atau tafsir boleh dengan hadis-hadis Rasulullah. Maka melalui ayat ini kita dapat menetapkan bahwasanya ayat ini adalah dalil tentang adanya nikmat dan azab kubur. Karena ramai dari kalangan orang yang menentang keadaan di dalam kubur, mereka coba untuk membuat kajian, apa betul ada kehidupan di alam kubur? Maka mereka meletakkan alat yang canggih dalam kubur untuk mengetahui apakah memang ada kehidupan di dalam kubur. Tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang nikmat dan azab kubur, umpamanya tentang azab kubur, boleh dilihat di dalam surah Ghafir, ayat yang ke-46. Ini tentang Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api neraka dinampakkan kepada mereka di waktu pagi dan petang. Api neraka dinampakkan kepada mereka. Siapa mereka di sini? Adalah Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Wa yauma taqumus sa'ah, dan ketika hari kiamat sudah terjadi, berpindah ke alam akhirat, hari akhirat. Adkhilu ala Fir'aun asyaddal azab. Masukkanlah pengikut-pengikut Fir'aun itu ke dalam azab yang lebih dahsyat. Maka ulama tafsir pun menetapkan ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang azab kubur. Bahkan ada di antara ulama tafsir mengatakan inilah dia ayat yang paling jelas menerangkan tentang azab kubur. Sebab menjelaskan tentang Fir'aun yang hari ini dan pengikut-pengikutnya ketika di dunia ini sebelum hari kiamat tiba, dinampakkan kepada mereka api neraka pagi dan petang. Dinampakkan itu adalah azab. Nah, di antara azab kubur adalah dinampakkan api neraka kepada penghuni kubur pagi dan petang sebagai azab. Akhirnya mereka takut dan terus dalam ketakutan sampai hari kiamat. Wa yauma taqumu as-sa'ah, ketika hari kiamat sudah terjadi, akhirat bermula, maka Allah pun memerintahkan kepada malaikat, adkhilu, masukkanlah ala Fir'aun, Fir'aun dan pengikut-pengikutnya itu ke asyaddal azab, yaitu azab yang lebih dahsyat. Ada lagi ayat yang lain, umpamanya ayat yang terdapat dalam surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Melalaikan kamu mengumpul-mumpulkan harta ketika hidup di dunia. Kumpul harta, kumpul harta, kumpul harta. Buat rumah, beli kereta, simpan wang, apa lagi yang lain, melabur dalam saham setiap hari, ikuti naik turunnya. Melalaikan kamu mengumpul-mumpulkan harta benda. Sampai bila melalaikan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Maka apabila kita lihat tafsiran ayat ini, hatta zurtumul maqabir, sampai nanti kamu dimasukkan ke dalam kubur, kemudian kamu disiksa disebabkan karena kelalaianmu, kamu akan diazab di dalam kubur karena kelalaianmu. Ketika itu barulah kamu menyadari betapa buruknya melalaikan kebenaran, ditinggalkan kebenaran, melalaikan ketaatan, melalaikan kewajiban ketika hidup di dunia. Ayat itu juga menjelaskan tentang pastinya azab kubur. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Umpamanya lagi Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri," siapa yang berpaling daripada petunjukku, "fa innalahu ma'isatan dongka," baginya kehidupan yang sempit. Baginya kehidupan yang sempit, di antara ulama tafsir, karena mengambil riwayat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan yang sempit yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, yaitu dalam surah Thaha ayat 124. Kehidupan yang sempit yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, surah Thaha ayat 124, adalah azab kubur. Apa bentuknya? Dalam hadis Nabi disebutkan kehidupan yang sempit itu adalah kehidupan diterkam oleh ular yang berkepala banyak. Itu kehidupan yang sempit, yang sengsara. Diterkam oleh ular, kemudian ular pun melumat tubuhnya, menghancurkannya, mengunyahnya, kemudian selepas itu menelannya, kemudian memuntahkannya kembali di dalam kubur. Nanti kita akan baca hadisnya supaya yakin bahawa ini adalah daripada Rasulullah. Kemudian selepas dimuntahkan, dia kembali seperti semula dan ular tersebut menerkamnya kembali. Menerkamnya kembali dan mengunyahnya, melumatnya kembali, menelannya, selepas itu memuntahkan kembali. Sampai bila? Sampai hari berbangkit. Ini surah Thaha ayat 124. Siapa yang berpaling daripada petunjukku ketika di dunia, maka baginya kehidupan yang sempit, yang sengsara di dalam kubur. Maka ayat ini juga sebagai dalil ayat yang menerangkan tentang adanya azab kubur. Jadi yang menetapkan ini bukan hanya hadis Rasulullah, tapi ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau ada juga yang mengingkari adanya azab kubur, maka jelas dia adalah satu kebodohan. Bahkan ramai di kalangan ulama tauhid akidah menetapkan bahwasanya siapa yang mengingkari azab kubur keseluruhan daripada Islam. Apa sebab? Sebab dia mengingkari sesuatu yang sudah disepakati di dalam agama. Inkaru ma minad dini bidzarurah, mengingkari yang sudah jelas di dalam ulama, di dalam agama, maka ia adalah boleh membawa kepada kekufuran, murtad. Dalam surah As-Sajdah juga boleh dijumpai. Dalam surah As-Sajdah Allah berfirman, wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'annahum yarji'un. Dan sungguh kami akan merasakan azab kepada mereka, azab di dunia ini yang paling dekat, yaitu azab di dalam kubur, sebelum azab yang paling besar di akhirat kelak. Mudah-mudahan mereka mau kembali. Jadi ayat-ayat yang kita baca ini adalah ayat-ayat yang menerangkan tentang pastinya azab kubur. Jadi tidak ada alasan untuk tidak meyakini adanya azab kubur, dan satu lagi, meyakini adanya nikmat di dalam kubur. Nah, ayat yang kita bahas ini menerangkan kedua-duanya sekali, yaitu menerangkan tentang nikmat kubur karena Allah memberikan pengukuhan kepada mayat dalam kubur sehingga ia boleh menjawab pertanyaan malaikat, maka untuknya nikmat kubur. Adapun Allah yang tidak memberikan jawaban kepada mayat dalam kubur, ia tidak boleh menjawab, maka baginya adalah azab kubur. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala melakukan apa saja yang dia kehendaki kepada mayat di dalam kubur. Selesai sudah pembahasan ayat ini. Jadi ayat ini tak begitu panjang tafsirannya, karena ayat ini berkaitan dengan keadaan di dalam kubur. Berikutnya lagi kita akan coba untuk membahaskan nikmat dan azab kubur ini melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tidak boleh menyampaikannya dengan susunan bahasa daripada kita, karena Rasulullah telah menjelaskannya dengan sangat terperinci tentang azab kubur ini. Tapi ringkasannya sudah kita sampaikan tadi. Baik, kita ambil satu ayat. Ada satu hadis Rasulullah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Hadis ini hadis sahih. Anil Bara bin Azib, daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, meriwayatkan hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu idza su'ila fil qabri, sesungguhnya seorang muslim itu apabila dia ditanya di dalam kubur, kemudian syahida an la ilaha illallah, kemudian dia bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasul Allah, maka baginya nikmat kubur. Dia akan berada di kubur dari kebun-kubun surga. Fadzalika qauluhu, itulah dia firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi Rasulullah sendiri yang menyebut ayat ini untuk menjelaskan tentang nikmat kubur. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Baik, berikutnya lagi. Daripada Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi dan juga lama berada di rumah Nabi, qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal abda idza wudi'a fi qabrihi, sesungguhnya seseorang apabila diletakkan di dalam kuburnya, wa tawalla anhu ashabuhu, kemudian pengiringnya yang menghantarnya ke kubur tawalla berpaling, pulang kembali ke rumah, innahu la yasma'a qara'ani alihim, sesungguhnya mayat dalam kubur itu mendengar bunyi terompah mereka yang ada di atas sana. Sensitif tidak? Sensitif. Bunyi terompah yang ada di atas terdengar. Kita terdengar bunyi terompah orang yang berada di bawah sana? Tak terdengar. Kurang sensitif. Bermakna apabila dideragakan azab, maka akan lebih sensitif merasakannya, lebih sengsara. Qala ya'ti fi malakani, kemudian datanglah kepadanya dua orang malaikat. Fayaq'adanihi fayaqulani, didudukkanlah mayat tadi, maka dikatakanlah kepada mayat tersebut, ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang lelaki ini? Lelaki ini maksudnya adalah Rasulullah. Fa amman mu'min, adapun orang yang beriman, kalau mayatnya beriman kepada Allah, fayaqulu, dia pun berkata, asyhadu annahu Abdullah wa rasuluh, sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, unzur ila maq'adika minan nar faqad abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah, tengok tempatmu dalam api neraka, Allah telah ganti tempatmu dalam api neraka itu dengan tempatmu di dalam surga. Karena dia boleh menjawab, bermana asalnya tempatnya di mana? Dalam api neraka. Ini tempatmu dalam api neraka, tetapi Allah menggantinya. Sekarang tempatmu adalah di dalam surga. Qala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaraha jami'an, dan dia melihat semuanya. Melihat keadaan tersebut. Seperti apa mereka melihat? Wallahu a'lam. Begitulah keadaan di dalam kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis sahih. Kemudian dilanjutkan lagi, annahu yaftahu lahu fi qabrihi 70 zira'an. Kemudian dilapangkanlah kuburnya, tentang nikmat kubur. Dilapangkanlah kuburnya seluas 70 zira'an, 70 depannya. 70 depan. Bermakna lebih besar dari rumah yang dia huni di rumah. Rumah kita berapa depan kita? Rumah kita. Siapa rumah yang paling besar? Berapa depan kita rumah kita? Depan ni depan. 70 depan ini. Bermakna lebih 70 meter. Anda 1 meter pun tak cukup satu depan. 70 depan. Dalam hadis ini 70 depan. Dalam hadis yang lain sejauh mata memandang. Jadi dalam hadis ini kita sebut tabu'una zira'an, kemudian wayamla'u alaihi khadran, kemudian diberilah pokok-pokok yang hijau di dalam kubur untuknya, ila yaumi yub'atsun, sampai hari berbangkit. Itu keadaannya. Tsumma qala, kemudian berkatalah dia, wa yunadi munadin minas sama', kemudian ada yang menyeru daripada langit, angkat sadaqa abdi, sesungguhnya hambaku itu sudah benar. Apabila ditanya dia jawab, jawabannya itu adalah benar, fa'albisuhu minal jannah, maka bagi kepadanya pakaian daripada surga, pakaian daripada surga, wafrisuhu minha, bagi dia tempat tidur daripada surga, hilang daripada surga, wa'aruhu manzilahu fiha, nampakkan kepadanya tempatnya di dalam surga. Fayalbasu minal jannah wa yusratu minha wa yara manzilahu fiha wa yaftahu lahu madda basarihi, dibagi pakaian kepadanya, diberi tempat tidur kepadanya, dan dia melihat tempatnya di surga, dan dilapangkan tempatnya di dalam kubur itu, madda basarihi, dalam riwayat ini sejauh matanya memandang. Tak nampak dindingnya lagi. Kalau dah sejauh mata memandang, tak nampak dindingnya. Kita melihatnya sempit di dalam kubur, tetapi dia merasakannya lapang. Wa yumathilu lahu fi amalihi fi surati rajulin hasnal wajh tayyibar rih hasnat thiyab fa yaqulu abshir bima a'adda Allahu laka abshir bi ridwanin min Allah wa jannatin fiha na'imun muqim. Amalannya yang dia buat ketika di dunia, Allah menyerupakan amalan tersebut dengan seorang lelaki yang bagus rupanya, menjadi kawannya di dalam kubur. Amalan itu diserupakan menjadi seorang lelaki yang bagus wajahnya, kemudian lelaki tersebut mengatakan, berita gembira untukmu, Allah telah menjanjikan untukmu dengan keredaan daripada sisinya dan surga yang nanti kamu akan berdiam di dalamnya selama-lamanya. Itu berita gembira yang disampaikan oleh lelaki tersebut. Yang lelaki itu adalah amalan. Gimana kita memahami perkara ini? Ini adalah alam kubur dan kita tidak akan mampu untuk memahaminya dengan akal fikiran kita di dunia ini, sebab ia adalah alam yang lain dengan alam kita ini. Tapi pemberitahuan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis Nabi. Tanpa hadis kita tak boleh nak menyebut apa-apa. Itu yang beriman maka dapat nikmat kubur. Yang kafir bagaimana? Fa amma idza kafar tadi, fa inna Allah azza wa jalla abdalaka bihi hadza wa yaftahu lahu bab ila an-nar thumma yaqamahu bil mitraq sami'aha khalqullah kulluhunna ghairu thaqalain. Adapun orang yang kafir, maka Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan tempatnya di dalam neraka, dibukakan jalan menuju pintu neraka, kemudian malaikat memukulnya dengan pukulan yang pukulan itu didengar oleh semua makhluk Allah kecuali jin dan manusia. Dan kita sampaikan hadis sebelum ini. Gimana? Bagaimana sekarang ni ke? Allahu Akbar. Mesti bersikap dengan keadaan ini. Qala innal qabra awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kuburan itu adalah tempat yang pertama menuju akhirat. Fa innaja minhu fama ba'dahu aitsar minhu. Siapa yang selamat dari kubur maka akan lebih selamat baginya dalam perjalanan berikutnya. Wa illam yanju minhu, yang tidak selamat daripada kubur, fama ba'dahu syarrun minhu, selepasnya adalah lebih buruk lagi bagi dirinya. Jadi kubur penentu adakah perjalanannya berikutnya adalah perjalanan yang akan menyenangkan. Kubur menentukan. Kalau nikmat kubur dia dapat, perjalanan berikutnya menyenangkan. Tapi kalau azab kubur yang ia terima, perjalanan berikutnya lebih menyengsarakannya. Berikutnya lagi, nazala ilaihi minas sama malaika. Ini riwayat yang lain. Maka turunlah malaikat dari langit, sudul wujuh, yaitu wajahnya hitam. Ma'ahul masuh hatta yajlisu minhu maddal basar, ma ya'ti malik malakul maut fayajlisu inda ra'sihi fayakulu ayyatuhan nafsul khabitha ukruji ila sakatin minallahi wa ghadab. Kalau mayat itu adalah mayat yang kafir, maka malaikat datang daripada langit berada di atas kepalanya, maka dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang kotor, busuk. Khabithah ini busuk, kotor. Busuk mengeluarkan bau yang tidak sedap, kotor, tidak selesa dipandang. Ukhruji ila sakatin minallah wa ghadab. Maka pergilah kepada kemurkaan Allah. Qala fatafarratu fi jasadiha fayantazi'unaha li'anna wa ma'aha al-'asab wal-'aruq kama yantazi'u as-sukut min as-suf fil mablul fayakhudunaha fayaj'alunaha tilkal masuq. Qala wa yakhruju minha ka'antani jifatin wajadat ala zahril ard fala yamurruna biha ala mala'in min al-mala'ika illa qalu ma hadha ar-ruh ma hadhihi ar-ruhul khabithah. Maksudnya adalah lepas dikatakan oleh malaikat kepadanya, keluarlah kamu ke kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka bumi yang meliputinya dari seluruh penjuru akan menghimpit, kemudian akan remuklah, akan hancurlah tubuhnya itu sampai ke tulang belulangnya. Kemudian keluar daripada tubuhnya itu nanah yang busuk, lebih busuk dari apapun yang busuk di muka bumi. Apa yang paling busuk di muka bumi? Keluar daripada tubuhnya yang lebih busuk lagi daripada itu. Kemudian dibawalah ke dibawalah oleh para malaikat dan bertemu dengan malaikat yang lain. Kemudian malaikat mengatakan, ruh siapa yang busuk ini? Ma hadhihi ruh al-khabisa? Qala fa yaquluna fulan bin fulan. Ini adalah si fulan bin si fulan. Disebut nama kita. Kalau dah dia kita lah, Allahu Akbar. Sangat hina dia ni. Di akbahi asma'ihi, namanya yang paling buruk, disebut dengan namanya yang paling buruk, allati kana yusamma biha fid dunya, yaitu yang ia dinamakan dengan nama tersebut di dunia. Hatta yantahi bihi ila sama'id dunya, dibawa oleh malaikat sampai ke langit dunia ini. Fayastaftihu lahu, minta dibukakan langit dunia ini. Fala yuftahu lahu, kemudian tidak dibukakan pintu langit kemananya. Jadi Allah tak mau menerima ini. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah pun membaca ayat Al-Qur'an, la tuftahu lahum abwaabus sama', tidak akan dibukakan untuknya pintu langit. Itu kehidupan di dalam kubur. Allahu Akbar. Mau kita baca lagi? Banyak lagi ni, 4 halaman ni, 4 muka surat ni. Baik. Kita baca saja. Karena ini hadis-hadis Rasulullah. Patutnya kita mengetahuinya. Qala fa yaqulullah tabaraka wa ta'ala, berkatalah yang meriwayatkan hadis ini, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berkitab, berfirman, uktubu kitabahu fis-sijjin, tetapkan nama dia itu di dalam kitab sijjin. Sijjin yaitu kitab yang mengumpulkan orang-orang yang terhaka, yang kafir kepada Allah. Fil ardi sabi'ah as-sufla, yaitu di lapisan ketujuh di bawah bumi. Kita ada illiyin, illiyin di langit yang ketujuh. Kalau sijjin di lapisan yang ketujuh daripada bumi. Wa a'iduhu ilal ard, kembalikan dia ke muka bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha nu'iduhum wa minha nukhrijuhum taratan ukhra. Maksudkan dia kembali ke bumi. Karena dari bumi itu ia diciptakan, dan ke bumi itu ia dikembalikan, dan daripada bumi itu dia nanti akan dibangkitkan. Qala fatatruhu ruhuhu tarhan tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa may yusyrik billahi fa ka'annama qarra minas sama' fa taqtifuhu at-tayr aw tahwa bihi ar-rih fi makanin sahiq. Yaitu apabila sudah daripada langit tadi, pintu langit tidak dibukakan, kemudian Allah menetapkan tempatnya adalah di lapisan yang ketujuh daripada bumi, maka dijatuhkanlah ia daripada langit tadi ke muka bumi. Kemudian Rasulullah membaca ayat Al-Quran, maka diturunkanlah ia. Maka jatuhlah ia daripada langit, kemudian ia disambut oleh burung, dan ditetapkanlah ia di tempat yang paling dalam, dalam kubur, di lapisan yang ketujuh daripada perut bumi. Baik. Kita baca lagi supaya tambah maklumat kita. Kalau baca panjang, duduklah kita lagi. Dan sediakan kursi. Baik. Kita teruskan lagi. Qala fa ya'tihi malakani, kemudian datanglah dua malaikat. Fa yajlisanihi, kemudian mendudukkan dia yang kafir tadi. Fayaqulani lahu, kemudian dua malaikat itu mengatakan kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha ha, dia pun menjawab ha ha, dia tak bisa jawab. La adri, saya tak tahu. Qala fayaqulani ma dinuka, kemudian malaikat bertanya lagi, apa agamamu? Fayaqulu ha ha, la adri, dia jawab ha ha, saya tak tahu. Dia tak tahu agama. Fayaqulani, kemudian malaikat bertanya lagi, ma hadzal rajul, siapa lelaki ini? Yani maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allazi ba'atha fikum, yang telah dibangkitkan kepadamu. Fayaqulu ha ha, la adri, dia pun menjawab ha ha, saya tak tahu. Tiga pertanyaan, tiga tak dapat jawaban. Qala fayunadi munadin minas sama, maka menyerulah seorang penyeru daripada langit. An kazzaba abdi. Itulah dia mayat yang ia tidak boleh menjawab. Ia telah berdusta selama hidupnya di dunia. Fa afrisuhu minan nar, maka bagilah dia tempat tidur daripada api neraka. Kalau tadi yang nikmat kubur, bagi dia tempat tidur daripada surga. Fa afrisuhu minan nar, bagi dia tempat tidur daripada api neraka. Wa albisuhu minan nar, bagi kepadanya pakaian daripada api neraka. Ini dalam kubur ini, belum lagi dalam api neraka. Waftahu lahu babam minan nar, kemudian dibukakan pintu neraka untuknya. Dia nampak jalan menuju neraka. Jadi di depan matanya neraka. Jadi di kubur dia sudah melihat pintu neraka di hadapannya. Wa ya'tihi min harriha wa sumumiha, kemudian panas atau bahang api neraka itu datang kepadanya dan dia merasakan panasnya. Wa yadhiqu 'alaihi qabruhu, kemudian kuburnya pun disempitkan. Hatta taqtalifa adla'uhu, sehingga hancur leburlah semua tulang-tulangnya. Qala, kemudian diriwayatkan lagi, wa ya'tihi rajulun qabihul wajh, kemudian datang seorang lelaki yang wajahnya sangat buruk sekali. Muntaminur rih, kemudian baunya itu busuk. Fayaqulu absir billazi yasu'uka hadha yawmukal ladzi kunta tu'adu. Fayaqulu wa man anta, kemudian apa kata lelaki yang buruk muka itu? Rasakanlah, inilah dia yang kamu dahulu lakukan di dunia. Balasannya. Kemudian ditanya, siapa kamu? Maka ia pun menjawab, ana amalukal khabir, aku adalah amalanmu dahulu yang buruk yang kamu lakukan ketika di dunia. Termasuk yang mana satu kita nanti? Satu di antara dua saja. Tak ada yang ketiga. An Ibnu Umar qala, Ibnu Umar berkata, sahabat Nabi berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al-qabru hufratun min hufari jahannam. Kubur itu lubang daripada lubang-lubang jahannam. Aw rawdatun min riyadil jannah, atau kebun daripada kebun-kebun surga. Hadis Rasulullah. Mau nambah lagi? Tambah lagi. Masih ada tiga muka surat lagi. Sampai ada rasa takut dalam hati. Belum ada rasa takut lagi, percuma saja mendengarkan pengajian ini. Qala, diriwayatkan, idza qabura ahadukum awil insan atahu malakani aswadani azraqani yuqalu li ahadihima munkar wa lil akhar nakir. Munkar nakir, apabila diletakkan seorang kamu di dalam kubur, maka akan datanglah kepadanya dua malaikat yang hitam warnanya. Dikatakan kepada salah seorangnya bernama Munkar dan yang lainnya bernama Nakir. Jadi Munkar Nakir disebut dalam hadis Rasulullah. Fayaqulani ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa pendapatmu tentang laki ini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa qa'ilun ma kana yaqulu in kana mu'minan. Qala huwa Abdullah wa rasuluh. Kalau dia seorang yang beriman, maka dia akan menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan rasulnya. Wa syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian dia mengucapkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Fa yaqulani in kunna lana'lam annaka taqulu dhalik. Apa kata malaikat Munkar Nakir? Kami pun sudah tahu sebenarnya kamu akan mengatakan perkataan demikian. Jadi tanpa jawaban pun sebenarnya malaikat Munkar dan Nakir sudah tahu apa jawaban daripada mayat di dalam kubur. Tsumma yaftahu lahu fi qabrihi sab'una dhira'an, kemudian dilebarkanlah, diluaskanlah kuburnya seluas 70 depa. Fi sab'ina dhira'an wa yunawwaru lahu fihi, kemudian dibagi cahaya untuknya di dalam kubur. Sumayakulu lahu nam. Kemudian dikatakan kepadanya, tidurlah. Nah, ini belum ada disebut tadi lagi dalam ayat, dalam riwayat yang sebelumnya. Karena kita pilih-pilih riwayat ini, ada yang apa? Ada yang berulang. Tapi ada di antara dalam riwayat tersebut yang belum disebut dalam riwayat yang sebelumnya. Tsumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, "Nam, tidurlah kamu." Fa yaqulu, "Da'uni arji'u ila ahli, ukhbiruhum." Kemudian dia pun mengatakan, persilahkanlah saya untuk kembali kepada keluarga saya untuk memberitahukan kepada mereka apa yang saya dapatkan di dalam kubur ini. Fa yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, "Nam, tidurlah kamu. Belum masanya sekarang kamu untuk kembali ke keluargamu. Kanaumatil arus, tidurlah kamu seperti tidurnya mempelai." Al arus, mempelai. Tahu mempelai? Seperti apa tidurnya mempelai? Nah, ini yang punya pengalaman mempelai saja. Sangat senang, bahagia. Allahu akbar. Alladhi la yuqizu la alladhi la yuqiluhu illa ahabba ahli, illa ahabba ahlihi. Tidaklah yang membangunkannya daripada tidurnya itu kecuali ahli keluarganya yang paling ia cintai. Hatta yab'atsahullahu azza wa jalla min mabdi'ihi, sehingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya daripada tempat tidurnya itu. Jadi kuburnya jadi tempat tidurnya yang menyenangkan. Wa in kana munafiqan, adapun orang yang munafik, dalam riwayat sebelum ini kafir, tapi dalam riwayat ini pula disebut munafik pula, lawan dari orang mukmin. Orang munafik nampaknya beriman, tapi sebenarnya tidak beriman. Di dalam hati menyimpan kekufuran. Ketika ditanyakan kepadanya, ia pun menjawab, "La ajri, saya tak tahu siapa lelaki tersebut. Kuntu asma'un nas yaqulu dzalik." Aku dengar manusia mengatakannya, maka dia pula mengikut-ngikut mengatakan. Karena orang munafik ini mengikut-ngikut. Itu pentingnya. Fakuntu aquluhu, aku pun juga mengatakannya. Bermakna dia tidak boleh menjawabnya. Fayaqulani, maka malaikat pun berkata, malaikat yang berdua itu, "Inna kunna la na'lam annaka taqulu dzalik." Kami pun sebenarnya sudah tahu jawabanmu itu. Bahwasanya kamu memang tidak mengetahui tentang Nabi Muhammad yang diutuskan. Tsumma yuqalu lil ar, kemudian dikatakanlah kepada bumi, "Iltaini alaihi, iltaini wahai bumi, iltaini, terkamlah. Terkamlah ia," mayat tadi yang seorang munafik. "Iltaini alaihi fal fatalta'imu alaihi hatta takhtalif adla'uhu." Kemudian bumi pun menerkamnya sampai hancurlah tulang-belulangnya. "Fala yazalu fiha mu'azzaban," ia masih terus akan diazab, "hatta yab'atahullahu azza wa jalla," sampailah Allah membangkitkannya, "min madzi'ihi," dari tempat tidur dia itu, dari tempat berbaring dia di dalam kubur itu. Dua keadaan, nikmat kubur atau azab kubur. An Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri ini, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, annahu qala, beliau bersabda, "Innal ma'isata dhang," sesungguhnya kehidupan yang sempit, karena tadi kita sebut, "Faman a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dongka," siapa yang berpaling dari petunjukku, maka baginya kehidupan yang sempit. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi, menyebutkan kehidupan yang sempit, "Salatu alaihi tis'un wa tis'una sinninan yanhashimuhu fil qabri." Kehidupan yang sempit adalah 99 ular akan menerkamnya, fil qabri, di dalam kubur. 99 ular, satu ular dia menerkam kita, bagaimana keadaan? Apalagi 99. An Abi Hurairah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal mayyit idza wudi'a fi qabri. Punya mayat apabila diletakkan di kuburnya, innahu la yasma'a khaffani 'alaihim hina yuwalluna 'anhu. Dia mendengar bunyi terompah orang yang menghantarnya ketika mereka kembali. Fa in kana mu'minan